Bolehkah mengambil ilmu dari Ustadzul Khomein setelah beliau menyerang asatidz di Islam Jakarta? Lalu bagaimana dengan Jumat yang bersamanya? Kajiannya dari rekaman yang dikirimkan kepada saya. Dari Allah sampai akhir, punta. Dan saya terheran-heran. Ada apa dengan orang ini? Sungguh, persis seperti awal saya mendengarkan ucapan-ucapannya Ja'far Saleh. Ada apa dengan orang ini? Ada keanehan. Sampai ternyata alhamdulillah terjawab. Setelah ada ucapan Syekh Rabi yang menyatakan dia la'ah, main-main, mutalawin. Mutalawin itu warna-warni. Kadang begini, kadang begitu. Kadang begini, kadang begitu. Nah, sehingga ketika di Surabaya, saya katakan apa yang saya tahu. Dia memasak Haji Jawa, dia memerintah, melarang mendengar Radio Roja. Dan dia dikatakan oleh Syekh, Al-Qawzan Hojulun Bayi. Persis ketika saya bilang begitu di sana, dia bilang seperti itu di Instagram. Waktunya sama, harinya sama. Haji. Kalau bila Al-Qawzan setelah itu, saya mendapatkan berita-berita dari beberapa ikhwan, bahkan dikirimkan ucapan yang sangat jelas dari Syekh Ali, dari Syekh Rabi. Langsung ucapan dulu dengan datang. Bahwasanya orang ini mutalawin, la'ah, berjalan seperti jalannya Ali Al-Khalaji. Langsung salam al-afiyah. Wa nasallu hidayah di jami' al-muslimin.